wahai pesona. Ku memanggilmu melalui lagu nada cinta merayu. Wahai kekasih, aku mendengar panggilan cintamu dalam lagu merayu. Wahai pesona. Namamu selalu dalam ingatanku, dalam ingatan. Wajahmu selalu di cermin mataku. Tiada hari berlalu tanpa cintamu, tanpa cintamu. Tiada hari berlalu tanpa cintamu, tanpa cintamu. Oh, begitu pula bayang padamu, selalu saja mengoda. Ku memanggilmu melalui lagu nada cinta merayu. Oh, wahai pesona.